ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, a'azzani wa a'azzakumullahu wa barakallahu fikum. Di antara perkara yang banyak diremehkan, bahkan banyak terlalaikan, dan sekaligus hal tersebut sudah semakin banyak pudar di kalangan tubuh kaum muslimin, yaitu mereka meremehkan perkara-perkara yang mustahab. Mereka meremehkan, bahkan mungkin tidak melakukan perkara-perkara yang disunnahkan oleh syariat Islamiah. Maka ini suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Nah, karena tidak sepantasnya bagi seorang muslim, dia seorang muslim yang taat kepada Allah, yang mengaku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia menyepelekan permasalahan-permasalahan yang mustahab. Karena permasalahan atau perkara-perkara mustahab disebutkan oleh ahli ilmu merupakan sebab seseorang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan sebab seseorang itu akan dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah al-mukhlisin al-qanitin, orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina astafayna min 'ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kemudian kami mewariskan Al-Qur'an ini, kami mewariskan Al-Kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih mereka. Di antara hamba-hamba kami adalah dhalimun li nafsih, orang-orang yang mendzalimi dirinya." Naam, kata Syekh Abu Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut, dia mengatakan hamba-hamba Allah yang mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri adalah bi'ai bil ma'asi allati hiya dunal kufri, yaitu orang-orang yang mendzalimi dirinya adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang mana kemaksiatan tersebut belum sampai kepada kekafirannya. Nah, ini wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka hanya cuma sedang-sedang saja, biasa-biasa saja ketaatannya. Yaitu kata Syekh rahimahullah, wa huwa muqtasirun lima yajibu alaihi at-tariku lil muharram, yaitu mereka cuma mencukupkan di dalam melaksanakan perkara-perkara yang wajib saja. Mereka sekedar melakukan perkara-perkara yang wajib saja dan meninggalkan perkara-perkara yang haram saja. Maka ini orang-orang di antara hamba Allah yang cuma keimanan mereka itu sedang-sedang saja, biasa-biasa saja, cuma mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Nah, ini hamba Allah yang biasa-biasa saja. Nah, kemudian kata Allah melanjutkan, dan inilah hamba Allah yang paling spesial, yang akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang besar, dan kedudukan yang setinggi-tingginya, yang sedekat-dekatnya nanti di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, yaitu wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir, yaitu di antara mereka adalah yang berlomba-lomba di dalam menjalankan ketaatan, di dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah, maka itulah mereka orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Maka di sini kata Syekh rahimahullah tentang kedudukan hamba Allah yang ketiga ini, yaitu ay wasari'un fiha wajtahada fasabaqa ghairahu wa huwa المؤدي للفرائض والمكثر من النوافل التارك للمحرم والمكروه. Kata Syekh rahimahullah, hamba-hamba Allah yang berlomba-lomba di dalam mendapatkan keutamaan Allah, yang berlomba-lomba di dalam mendapatkan derajat di sisi Allah, yang berlomba-lomba mendapatkan Jannatul Firdaus dan setinggi-tingginya derajat di sisi Allah nanti di hari kiamat, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba. Ya, siapa mereka? Sa'isari'un fiha, yang mereka bersegera, berlomba-lomba, tidak menunda dalam melaksanakan ketaatan. Na'am, wajtahada, dan mereka bersungguh-sungguh. Mereka bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Na'am, fasabaqa ghairahu, sehingga mereka tinggalkan yang lainnya. Mereka tidak peduli yang lainnya mau melaksanakan ataukah tidak. Nafsi-nafsi, kalau diterima nasihatnya alhamdulillah, kalaupun tidak, kita semua akan masuk kuburan kita masing-masing. Na'am, fasabaqa ghairahu wa huwa al-mu'addi lil fara'id, mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wal mukthiru minan nawafil, dan mereka memperbanyak dan senantiasa memperbanyak di dalam melaksanakan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan mustahab. Maka merekalah orang-orang yang meninggalkan perkara yang haram, bukan sekedar perkara yang haram, perkara yang makruh pun mereka meninggalkannya. Maka inilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka senantiasa bersegera berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Di antara ciri mereka adalah memperbanyak di dalam melakukan amalan mustahab, memperbanyak di dalam melakukan amalan-amalan nafilah. Karena memang ternyata sesungguhnya melaksanakan amalan-amalan yang mustahab memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allah azza wa jall wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits Al-Qudsi, senantiasa hambaku, terus menerus hambaku, istiqamah dia hambaku, kata Allah, di dalam melaksanakan perkara-perkara yang mustahab, di dalam perkara-perkara nafilah, senantiasa dan terus menerus, tidak jenuh, tidak bosan, tidak muak, dan tidak pula dia berhenti, na'am, sampai aku mencintainya. Maka di sini menunjukkan senantiasa di dalam melaksanakan perkara-perkara mustahab merupakan sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba tersebut. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azzani wa azzikumullah wa barakallahu fikum, jangan kita menunda-nunda, apalagi meremehkannya, waliyadubillah, perkara mustahab, karena boleh jadi di mata kita, di pandangan kita, di pemahaman kita, sekedar mustahab, padahal itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai bukti bahwasanya perkara-perkara yang mustahab itu memiliki kedudukan yang besar dan memiliki nilai yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menyebutkan beberapa perkara-perkara yang mustahab yang mungkin kebanyakan manusia secara umum, secara khusus kaum muslimin meremehkannya. Nah, di antaranya amalan-amalan mustahab yang dia sekedar mustahab dari segi sisi hukum syariatnya, tetapi keutamanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda min hadithi Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man tawadda nahwa wudu'i hadha ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم وغيرهما رحمة الله عليهم جميعا. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, yaitu sebagaimana kita mau salat, dia berwudu seperti wuduku ini, kemudian setelah dia berwudu dia salat dua rakaat. Salat dua rakaat ini amalan mustahab yang diremehkan, bahkan mungkin tidak banyak dari kalangan kaum muslimin melakukannya. barang siapa saja yang melaksanakan atau berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat, dia tidak tersibukkan dengan perkara dunia dalam melaksanakan salat 2 rakaat tersebut. Baik perdagangannya, baik pekerjaannya, baik perkebunannya, baik anak istrinya, dia khusyuk untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahumu taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala dari budak Sulaiman, sini. Ghufira lahumu taqaddama min dhanbi. Maka dia akan diampuni dosanya yang telah lewat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dengan perkara mustahab, ini menunjukkan sekedar mengamalkan mustahab begitu katanya, akan mendapatkan pahala dan sekaligus pengampunan dosa. Sekedar mustahab, kalau orang membahasakannya sekedar mustahab saja. Tetapi keutamaan di sisi Allah, perkara mustahab menyebabkan seseorang diampuni dosa-dosanya. Coba lihat, siapa yang tidak maaf, siapa yang tidak melakukan dosa, siapa yang tidak bermaksiat, siapa yang maksum, siapa yang suci, siapa yang bersih di antara kita? Lah, tidak satupun kecuali milik Allah, para malaikat dan para nabinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin memberikan kemaksuman kecuali kepada para malaikatnya dan kepada para nabinya. Selainnya tidak mungkin, mesti mereka akan jatuh kepada dosa. Maka perkara mustahab saat ini, walaupun banyak diremehkan, walaupun banyak dilalaikan, tetapi keutamanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, perkara mustahab kecil dan enteng di mata kita, kecil dan remeh di pandangan kita, tetapi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai yang besar. Oleh karena itu, semangat kita di dalam melaksanakan perkara-perkara mustahab, jangan kita cuma mengatakan sekedar mustahab saja. La, bukan begini ciri muslim yang sejati, bukan begini ciri mukmin yang kokoh. Naam, oleh karena itu, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari pula dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-fitratu khamsun, al-khitan wal-istihdad wa qassu sarib wa taqlimul adhar wa nathil ibti. Naam, rawal Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebersihan itu ada 5. Disebutkan oleh ahli ilmu itu perkara mustahab cuma 5. Ada 5. Yang pertama al-khitan. Yang kedua adalah al-istihdad, memotong rambut kemaluan. Kemudian memotong kumis. Kemudian yang ketiga adalah mencabut jenggot, mencabut bulu ketiak atau mencukurnya, dan yang kelima adalah memotong kuku. Semua ini perkara mustahab. Tetapi perkara yang mustahab ini merupakan kebersihan, dan orang-orang yang meremehkannya ini akan menyebabkan terjatuh dalam perkara yang besar, padahal cuma dia meninggalkan perkara mustahab. Seperti khitan, bahwasanya di antara hikmah khitan yang mana disebutkan oleh ahli ilmi, sebagaimana berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wal hikmatu min syariatil khitan lirrijali li'annal qatarat. Naam. An tatajamma'a tahtal jaldati fala yu'man wa antasilah fatadanjasa siyabuhu wa badanhu. Wa amma lil mar'ati fata'dilu syahwatuha fatakunu wasatan fa innaha idza kanat ghalfa kanat mughtalimatan shadidat ash-shahwa fa inna al-ghalfa tatatallau ila ar-rijali akthar wa li hadha yujadu min al-fawahish fi nisa'i tatar wa nisa'il afranj mala yujadu fi nisa'il muslimin. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hikmah dari disyariatkannya khitan baik bagi lelaki, karena sesungguhnya air kencing jika dia, orang yang memilikinya tersebut, atau orang yang kencing tersebut tidak dikhitan, maka boleh jadi sisa-sisa dari air kencingnya tersebut akan terkumpul di kulit yang tidak dikhitan tersebut, sehingga boleh jadi karena sudah terkumpul banyak, dia keluar sehingga menajisi pakaian dan tubuhnya. Kalau sudah begitu tidak diterima sholatnya, Kalau sudah begitu dia najis badan dan tubuhnya. Apa badan dan pakaiannya. Sehingga ibadahnya tertolak. Wudunya pun tidak sah. Solatnya pun tidak sah. Sehingga dia akan mendapatkan adab. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas. Tentang kisah dua orang kuburan. Yang Rasulullah SAW melewati dua kuburan tersebut. Yang satunya diadab oleh Allah. Karena dia meremehkan perkara kencingnya. Naam. Fakana la yastatiru minal baul. Coba lihat. Perkara remeh. Perkara yang remeh. Tapi mengakibatkan adab. Di kuburannya. Mengakibatkan murka. Di sisi Allah. Oleh karena itu. Kemudian juga hikmah dari khitan bagi wanita. Walaupun itu sekedar mustahab bagi mereka. Tetapi hikmahnya adalah. Untuk menormalkan syahwat mereka. Untuk menyeimbangkan syahwat mereka. Sehingga menjadi seimbang syahwatnya wanita. Karena kalau mereka menjadi khulfa, yaitu tidak dikhitan, maka akan menjadi muhtalimatan, yaitu wanita yang kuat syahwatnya. Kuat syahwatnya. Dan kata Syekhul Islam, dan wanita yang kuat syahwatnya, dia mencari-cari perhatian kepada lelaki lebih besar daripada orang yang dikhitan. Oleh karena itu kata Syekh Rahimahullah, maka oleh karena itu kita mendapati kebanyakan terjadi perzinahan, baik itu perzinahan yang belum nikah ataupun setelahnya, yaitu kebanyakan kita mendapatkan dari wanita Tatar, yaitu wanita yang ciri-cirinya adalah sipit matanya, kulitnya putih, rambutnya lurus. Naam, kebanyakan terjadi perzinahan dari wanita-wanita tersebut dan wanita-wanita barat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini perkataan bukan perkataan dusta, ternyata dan terbukti sampai detik ini. Dan tidak dapatkan kebanyakan dan tidak dapatkan hal tersebut di dalam diri kaum muslimin, karena dalam syariat Islam mensyariatkan khitan. Oleh karena itu perkara mustahab tetapi bisa menyebabkan kemurkaan. Perkara mustahab akan bisa menjatuhkan seseorang kepada kedurhakaan. Perkara mustahab akan menyebabkan seseorang jatuh di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa qatalana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi qasdi sarib wa takmil al-adafir. والحلق الآن ونفي الإبت ألا نترك أكثر من 40 يوما. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batas waktu kepada kami untuk kami memotong kumis dan memotong kuku dan memotong bulu ketiak dan memotong bulu kemaluan, tidak boleh kita melebihi dari 40 hari. Karena memang dari hal tersebut kita akan bisa tahu, akan menyerupai, kalau yang tidak memotong kukunya akan menyerupai binatang buas dan menyerupai orang-orang kafir dan seterusnya. Maka ini suatu pensyariatan, perkara mustahab. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, apa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shauma yaumal itsnain wal khamis. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. وقال شيخ الباني رحمه الله وصحى شيخ الباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي رقم 2224. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan puasa Senin Kamis, dia tidak pernah meninggalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia mengatakan hadis hasan sahih atau hadis hasan, dan Syekh Albani mensahihkannya di dalam sahih Sunan An-Nasa'i dengan nomor hadis 2224. Naam, ini perkara mustahab. Tetapi kalau kita lihat dari perkara mustahab ini yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, karena keutamanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, dan berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadits sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yawma itsnain wa yawmal khamis, ayyuma itsnain wal khamis, fa habbu ay yu'rada amali wa ana shaimun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan atau amalan-amalan tersebut akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan di setiap hari Senin dan Kamis. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku suka amalanku diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku masih dalam keadaan berpuasa, aku masih dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang besar. Tapi sekedar mustahab. Bahkan dengan melakukan puasa Senin Kamis merupakan sebab orang tersebut mendapatkan perampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak mengatakan astagfirullah, tapi dengan melaksanakan puasa tersebut di hari Senin dan Kamis akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taradu amali annas fi kulli jum'atin marratan marratain yawm al-ithnain wa yawm al-khamis. فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحنا فيقال اتركوه هذين حتى يفيئا. نعم. وقال شيخ الباني في صحيح الجامع حديث صحيح في رقم 2958. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan setiap manusia akan diangkat di hadapan Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka Allah akan mengampuni setiap hambanya yang mukmin pada hari Senin dan Kamis. Nah, kecuali seseorang yang dia memiliki permusuhan, pertikaian, nah, dengan saudaranya, maka kata Allah, biarkan orang tersebut, jangan tunda pengampunannya. Sampai mereka berdamai, sampai mereka berdamai, maka di sini menunjukkan bahwasannya keutamaan kata Syekh atau kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, hafihi fadlun kabirun liyaumil itsnain wal khamis lima yaftahullahu fihima minar rahmati li'ibadihi wal maghfirati lidunubihim. Maka di dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar bagi hamba-hambanya, bagi hamba-hamba Allah di hari Senin dan Kamis, dengan Allah membukakan bagi mereka rahmatnya bagi hamba-hambanya dan pengampunan bagi dosa-dosa mereka. Maka oleh karena itu ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, ini keutamaan perkara-perkara mustahab, tetapi keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di khutbah pertama ini, yaitu kita akan memberikan contoh pula bahwasanya perkara mustahab memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah, walaupun sekedar mustahab, tetapi kalau kita mengetahui hikmah dan keutamaannya, tidak akan mungkin kita akan mengatakan sekedar mustahab. Kita akan berlomba-lomba sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa minhum sabiqun bil khairat. Naam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Nama yang dari Anas, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qala yadhkurullaha hatta tatlu' ash-shamsu thumma yusalli raq'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan tammatan tamma. Rawahu Tirmidzi. وقال الشيخ الباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي صحيح رقم حديث 480. وقال الشيخ دكتور عبد الله فقيه له شواهد يرقي بها الى درجه الحسن. وقال اللجنه الدائمه رواه الطبراني نحوه باسناد جيد وحسنه الشيخ المقبل رحمه الله تعالى. Kata Syekh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa saja yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk, setelah itu dia duduk di kullah sampai terbit matahari, sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia sholat dua rakaat, ini yang mustahab. Naam, duduknya dia mustahab, yang wajib cuma sholat berjamaah. Kemudian setelah itu dia duduk sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, maka pahala dari dua sholat rakaat tersebut yaitu seperti orang yang berhaji, seperti orang yang berhaji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna, tidak terkurangi sedikit pun dari pahala mereka. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, haditsun sahih. Naam, dalam Sunan Tirmidzi dengan nomor hadis 480. Dan juga berkata Syekh Dr. Abdullah Faqih, dia mengatakan bahwa hadis ini memiliki syawahid-syawahid sampai derajat hasan, dan berkata lajnah daimah, hadis ini adalah riwayat Tabran dan selainnya dengan sanad yang jayid, dan dihasankan pula oleh Syekh Mukbil rahmatullah alaih. Coba lihat perkara mustahab perkara mustahab, tetapi memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini perkara mustahab, duduk di masjid dengan zikrullah, kemudian salat 2 rakaat, perkara mustahab tetapi keutamaannya besar di sisi Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dengan rumqam hadis 45. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yahdus. Allahumma ighfir lahu wa marhamhu wa la yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisuhu la yamna'uhu ayanqaliba ila ahli illa as-salah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para malaikat senantiasa mendoakan salawat kepada kalian. Salah seorang dari kalian, selama dia berada di tempat solatnya, selama dia tidak berhadas dengan para malaikat mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadanya." Nah, senantiasa kalian berada di dalam hukum orang yang bersolat, selama kalian yaitu menunggu solat. Dan tidak ada yang menghalang kalian untuk kembali kepada keluarga kalian kecuali untuk sholat. Maka ini keutamaan, sekedar mustahab. Oleh karena itu sekali lagi, perkara-perkara mustahab, meskipun dan walaupun diremehkan, jangan coba-coba untuk kita pula ikut-ikut meremehkan. Karena boleh jadi di pandangan kita mustahab, tetapi kita terluputkan dari pengampunan Allah. Kita terluputkan dari rahmat Allah. Kita terluputkan dari hidayah Allah. Kita terluputkan dari keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita terluputkan dari doanya sebaik-baik hamba Allah, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di khutbah yang kedua ini, kita akan menyebutkan satu lagi dari perkara mustahab dan diremehkan dan bahkan banyak yang melalaikannya, bahkan mungkin meninggalkannya. Tetapi dia memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya mereka mengetahuinya, atau kalau seandainya kita mengetahuinya. Apakah itu? Ketahuilah bahwa dia adalah qiyamul lail. Enak. Karena qiyamul lail ini yaitu salat tahajud merupakan sebab akan kita mendapatkan rahmat dan keutamaan yang besar di sisi Allah, walaupun sekali lagi dengan bahasa yang dibahasakan sekedar mustahab. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malammu, maka bertahajudlah kalian. Bertahajudlah kamu. Nah, karena boleh jadi dan pasti, kalau kata asa di sisi Allah, maka pasti Allah akan membangkitkan, akan mengangkat derajatmu dengan sebesar-besarnya, maka memahmudah dengan tempat yang terpuji. Enak. Dan memang ternyata dan terbukti dan sesungguhnya amalan yang satu ini besar kedudukan sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya yaitu Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Ya Hafsah, inna akhaka Abdullah رجل صالح لو كان يقوم من الليل فما ترك عبد الله بن عمر بعده قيام الليل." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Hafsah, sesungguhnya saudaramu yaitu Abdullah bin Umar adalah orang yang saleh kalau seandainya dia melaksanakan qiyamul lail." Menunjukkan di sini dan kemudian Abdullah tidak pernah meninggalkan salat lail setelah dikabarkan begitu dari saudaranya, dia tidak pernah meninggalkan salat lail. Menunjukkan di sini kata ahli ilmu bahwasanya ciri-ciri seorang yang saleh yaitu qiyamul lail, perkara mustahab, tapi menunjukkan identitas kesolehan seseorang dengan perkara mustahab, menunjukkan ciri khas keimanan seseorang dengan perkara mustahab, akan mengangkat derajat seseorang. Coba lihat, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila." Wahai orang-orang berselimut, bangunlah kalian di pertengahan malam kecuali sedikit. Tongan kali di malam hari kecuali sedikit. Naam. Atau sebagian malam atau kurang dari itu. Oleh karena itu dan murattallah kalian di malam itu. Maka di sini keutamaan yang besar. Karena memang keutamaan ini ada sangat besar di antaranya yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah yaitu keutamaan qiyamul lail besar di antaranya Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya Kitabu Tahajjud babun man nama wa lam yusalli bala syaitanu fi udhuni. Kata Imam Bukhari Kitabu Tahajjud bab siapa yang tertidur dan dia tidak sholat malam, maka syaitan kencing di telinganya. Maka ini menunjukkan amalan mustahab, perkara yang mustahab, sekedar mustahab bahasa orang, tetapi menyebabkan dia terhina, dikencingi syaitan. Nah, dikencingi syaitan, jangankan syaitan, anak kita saja yang masih bayi, yang belum makan apa-apa, kalau dia kencingi kita, kita akan tersinggung. Kalaulah bukan anak kita sendiri, mungkin kita akan berbuat begini dan begitu. Tapi ini syaitan, la'natullah alaihi wa ikum mu'minin, mengencingi telinga-telinga kita. Apakah kita tidak menyadarinya? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu qala, ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقيل رجل نام حتى أصبح ما قام إلى الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل بال شيطان في أذنه. Kata Rasulullah SAW, yaitu kata Abdullah bin Mas'ud disebutkan di sisi Rasulullah SAW seseorang yang dia tidur sampai subuh, sampai sholat subuh. Kemudian dikatakan orang ini tidur ya Rasulullah SAW sampai subuh dan dia tidak bangun sholat malam. Kata Rasulullah SAW menjawabnya, itu orang tersebut syaitan kencingi kedua telinganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Bukhari berdalil dengan hadis tersebut dan para ulama yang lainnya bahwasanya siapa yang tertidur dari solat malamnya maka syaitan mengencingi telinganya. Dia sadar atau tidak sadar, dia tahu atau tahu atau tidak tahu, dia melihat atau tidak, maka ketahuilah. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tidak mungkin dia mendustakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berkata dari hawa nafsu kecuali wahyu yang diwahyukan. Oleh karena itu sebagai penutup di dalam khutbah ini mari kita bersemangat di dalam melaksanakan amalan-amalan mustahab dan masih banyak amalan mustahab ini sebagai motivasi dan contoh-contoh ini sebagai motivasi untuk kita bisa bersemangat dan melakukan mustahab karena itulah ketaatan walaupun itu sekedar mustahab bahasanya tapi jangan meremehkannya, jangan melalaikannya, lebih-lebih meninggalkannya. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis lanjutannya tadi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yubshiru biha wa yadahu alladhi yubtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha fa idza sa'alani fa a'tiyahu wa idza ista'adani fa a'idhannahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, senantiasa hamba-Ku dia mendekatkan diri kepada-Ku dengan perkara mustahab sampai Aku mencintainya. Kalau Aku sudah mencintainya, kata Allah, maka Aku akan menjadi pendengarannya, yang dia mendengar dengannya. Yaitu Allah memberikan taufik dalam pendengarannya, dia tidak gunakan pendengarannya kecuali kepada keridhaan Allah dan dia menjadi pandangannya yang mana pandangan tersebut digunakan untuk perkara yang ketaatan. Kalau dia terjatuh, dia cepat istighfar. Bukan dia berlesat-lesat. Dia menikmat-nikmat dengan melihat pandangan-pandangan yang diharamkan. Baik melihat aurat wanita yang diharamkan atau dan sejenisnya. Nah, dan begitu pula tangannya. Dia lakukan untuk memukul di dalam ketaatan pada Allah. Dan begitu pula kakinya. Dia langkahkan untuk kepada ketaatan pada Allah. Maka ini diberikan taufik dengan perkara-perkara mustahab. Coba lihat. Kita diberikan taufik dalam penglihatan kita. Dalam pendengaran kita. Di dalam tangan dan kaki kita. Dengan melaksanakan perkara-perkara mustahab. Sekedar mustahab. Sekali lagi. Perkara mustahab. Tetapi diremehkan sehingga mereka terluputkan dari perkara yang besar tersebut. Diberikan taufik di dalam pandangan, telinga, kaki dan tangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersemangat dan bersemangat untuk fastabiqul khairat, untuk istibaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan walaupun itu sekedar mustahab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.